Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid. Semoga berapa ya? 32 Awal ya. Saya memasuki bab ke 32. Hah? Baik. Nama ya'mal. Bab ke 32 wa 'alallahi falyatawakkal. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Baik. Bab ke 32. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dari ayatnya kita bisa tebak bahwa bab ini berkaitan tentang apa? Tentang apa? Tawakkal, ya. Tentang tawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakkal adalah bagian dari tauhid, ya. Bagian dari tauhid al-uluhiyah, merupakan kesempurnaan dan sifat atau ciri-ciri orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang yang besar tawakalnya. Dalam syarahnya, qala Abu Sa'adat yuqalu tawakkala bil amri idza dhamina al-qiyam bihi. Secara bahasa tawakkala itu artinya menjamin. Tawakkala bigada berarti dia menjamin terselenggaranya sesuatu. Wakkaltu amri ila fulan idza tamattahu alaih. Seseorang dikatakan wakkala ketika dia menyerahkan urusannya kepada suatu pihak. Wakkala fulanun fulanan idza istakfahu amrahu thiqatan bi kifayatihi. Si fulan mewakilkan, wakala yuwakilu kepada fulan yang lain apabila urusan tersebut sudah dipasrahkan karena adanya kepercayaan yang besar kepada pihak yang dipasrahi tadi itu, atau karena yang memasrahkannya memang sudah tidak sanggup lagi, untuk menyelesaikan urusan tersebut dengan sendirinya, maka dia serahkan kepada yang mampu. Aradal musannif rahimahullahu bihadhihi tarjamati bil ayah bayana anna at-tawakkul faridhatun yajibu ikhlasuhu lillah. Kenapa kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat ini dalam salah satu bab dari kitab tauhid, yang artinya bab atau nama kitab ini kan khusus membahas tentang apa saja sih yang harus dimurnikan untuk Allah. Kenapa kok tawakal itu disebutkan? Karena memang tawakal ini suatu perintah yang hukumnya wajib, dan berhubung dia itu diperintahkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah, berarti dia masuk dalam definisi apa? Ibadah. Semua yang masuk dalam definisi ibadah otomatis harus dimurnikan, harus diikhlaskan, difokuskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pembahasan tentang tawakal itu jelas masuk dalam kategori pembahasan-pembahasan tauhid uluhiyah, karena tawakal adalah salah satu bentuk ibadah. Dari mana kok kita Taib, itu salah satu tinjauannya. Tinjauan berikutnya dari ayat ini sendiri, wa 'alallahi fatawakkalu. Disebutkan objeknya dulu baru kata kerjanya. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukannya objek ini mengandung unsur pembatasan bahwa yang namanya perbuatan na'budu wa nasta'in, kami mengabdi, beribadah dan kami minta tolong, itu iya hanya untukmu ya Allah. Lain dengan kalau kalimatnya begini, na'buduka wa nasta'inu bika. Itu tidak mengandung kesan bahwa hanya Allah yang berhak diperlakukan begitu, enggak ada kesan ke sana. Seperti kalau ini bukan ayat ya, yang saya baca ini bukan ayat karena ayatnya enggak begitu. Tawakkalu 'ala Allah, misalnya begitu ya. Tawakkalu 'ala Allah. Itu perintah agar bertawakal kepada Allah. Tapi tidak mengandung kesan, seandainya ada perintah yang bunyinya seperti itu, tidak mengandung kesan bahwa hanya Allah saja yang boleh ditawakali. Enggak ada kesan ke sana. Kesan itu, pengertian atau makna itu didapatkan karena susunan kalimatnya ini mendahulukan sesuatu yang biasanya diletakkannya kemudian. Taqdim ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang biasanya itu ditaruh belakangan, ini menunjukkan adanya pengkhususan bahwa perlakuan ini adalah hanya bagi objek tersebut. Biasanya kan SPO gitu kan ya, susunan kalimat itu kan ya, subjek, predikat, objek. Tapi objeknya disebut duluan. Nah, berarti perbuatan ini, kata kerja ini memang hanya boleh ditujukan kepada objek tersebut. Jadi taqdim mahaqqu ta'khir tu taqdim al-ma'mul. Al-ma'mul itu maf'ul ya, maf'ul bih. Di sini kan tawakkalu 'ala Allah. Susunannya kayak gitu, tawakkalu, bertawakallah kalian kepada Allah. Nah, kepada Allah yang ditaruh di depan. Kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal. Maksudnya hanya kepada Allah. Dan tawakal ini termasuk ibadah yang sangat universal, ibadah yang sangat agung karena dia mencakup berbagai macam bentuk ibadah sekaligus. Dengan adanya tawakal, orang jadi beramal soleh. Dengan adanya tawakal, orang jadi memiliki roja kepada Allah, harapan, harapan itu ibadah. Dengan adanya tawakal, dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia juga melaksanakan sebab-sebabnya. Dan ini juga ibadah juga. Kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab yang bisa mewujudkan sesuatu, tapi tidak bergantung kepada sebab-sebab tersebut. Dan ini juga merupakan ibadah, perintah untuk berusaha. Taib. Lima yansha'anhu minal a'mal as-salihah fa innahu idza atamada 'ala Allah fi jami'i umurihi ad-diniyyati wad-dunyawiyyah duna kulli man siwa sahha ikhlasuhu wa mu'amalatuhu ma'a Allah. Jadi ketika seorang hamba ini sudah benar-benar bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, baik yang kaitannya dengan din maupun dunia, dia hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada selain Allah yang dia harap-harapkan sedikit pun, barulah keikhlasannya alias tauhidnya ini akan sah. Dan muamalahnya dia dengan Allah itu baru bisa dianggap benar ketika hanya Allah yang menjadi tumpuan dan harapan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fala yahsul kamalut tauhid bi anwa'ihi tsalatsati illa bi kamalit tawakkuli 'ala Allah. Kesempurnaan tauhid dalam ketiga aspeknya, rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya, tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan kesempurnaan tawakal. Kok bisa dikaitkan dengan tiga aspek tauhid, kok enggak cuma satu aja? Kenapa? Tawakal ini kok kaitannya sampai ketiga-tiga tauhidnya, apa? Berkaitan dengan ketiga bentuk tauhid, kok enggak salah satunya aja? Karena Karena apa? Maksud dari pertanyaan Ana adalah, coba jelaskan kaitan tawakal dengan tauhid rububiyah Allah, coba. Di mana kaitannya? Tawakal dengan rububiyah Allah. Antum akan bisa jawab kalau antum tahu tauhid rububiyah itu apa cakupannya. Apa definisi tauhid rububiyah? Hah? Hah? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Memiliki, menguasai. Maksudnya satu-satunya yang memiliki kesempurnaan dalam hal penciptaan, penguasaan dan pengaturan itu Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kalau orang punya keyakinan seperti ini, kenapa dia masih berharap sama yang lain? Kenapa dia takut sama yang lain? Gitu loh. Jelas kan? Jelas. Uluhiyah dari mana kaitannya dengan uluhiyah Allah? Karena tawakal ini diperintahkan. Dan apa yang diperintahkan itu masuk dalam ibadah. Jelas sekali berarti. Dan semua yang masuk dalam kategori ibadah maka harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan asma wa sifat. Ya, sifat-sifat Allah itu diantaranya sifat memberi rezeki, sifat al-qadir, ya, al-qawi, ya, al-jabbar. Dengan kesempurnaan yang Allah miliki melalui setiap sifat-sifatnya itu yang mulia tadi, maka ya otomatis tawakal ini akan berkaitan dengan sifat-sifat Allah tadi itu. Ketika kita dalam keadaan sakit misalnya, di antara sifat Allah adalah yang menyembuhkan kan, ya, wa huwa wa idza maridtu fa huwa yashfini. Fahuwa yashfini. Pakai kata-kata huwa. Ya, karena apa? Antum perhatikan rangkaian ayatnya ini. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Alladzi khalaqani. Masalah khalq, penciptaan, enggak pakai huwa dulu sebelumnya. Enggak, begini ayatnya. Alladzi huwa khalaqani. Enggak, tapi alladzi khalaqani. Tapi terkait dengan hidayah, hidayah ini kan ada yang bisa dilakukan oleh manusia toh? Ada. Tapi di sini Allah ingin mengkhususkan bahwa hidayah yang ini enggak bisa manusia berbuat itu. Makanya Nabi Ibrahim afwan ketika menjelaskan tentang hakikat dari Rabb-nya itu adalah alladzi khalaqani. Kalau masalah penciptaan enggak ada orang yang mengatakan manusia menciptakan dirinya sendiri. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang bilang begitu, atau yang mengatakan bahwa berhala-berhala inilah yang menciptakan manusia. Enggak mungkin kan? Makanya enggak perlu dikhususkan, secara fitrah sudah jelas. Walladzi, tapi ketika masalah hidayah, nah hidayah ini kadang disandarkan kepada selain Allah, pada bintang-bintang, ya, kepada sesuatu yang lain. Nah di sini Allah ingin tepis itu semua. La fahuwa yahdin. Makan dan minum, ini lebih besar lagi syubhatnya. Ngasih makan dan minum bukan Allah, ya, orang tua kita. Makanya Nabi Ibrahim walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Dan dialah yang memberiku makan dan minum. Hakikat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Terus yang selama ini ngasih makan dan minum kita ini kita posisikan bagaimana dong? Kok di sini dibilang walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Ah. Ngasih makan itu hakikatnya apa sih? Ngasih makan itu hakikatnya apa? Jangan antum hanya fahami ngasih makan itu nih makanan nasi kebuli satu piring, makan. Enggak berhenti di situ. Enggak berhenti. Kalau dia tidak memiliki organ-organ yang bisa mencerna makanan, antum bisa ciptakan organ buat dia? Gak bisa. Kalau Allah tidak fungsikan saluran-salurannya ini, itu makanan mayanfa, gak ada manfaatnya. Mau sebesar apapun kandungan nutrisinya, betul? Betul. Atau dia dikasih gangguan pencernaan aja deh. Aduh, apa gak bisa makan. Lagi gak enak perutnya. Lagi radang tenggorokan. Ya. Sariawan full. Gak bisa ngunyah, gak bisa apa-apa. Jadi Allah yang memberi makan dia dengan memfungsikan saluran-saluran makanannya. Itu makanan itu peran serta antum itu cuma sampai nelen doang. Ketika antum telan, antum bisa perintahkan, lambung, proses sekarang juga, jadikan dia tenaga sekarang juga. Bisa gak? Gak bisa. Dan nanti ketika anak telan, anak gak mau rasanya gak enak di perut. Anak mau rasanya enak, gak mau kenyang-kenyang misalnya. Nanti kalau buang air harus lancar, gak mau ada gangguan. Dan semua nutrisi harus terserap dengan sempurna. Gak bisa, gak bisa nentukan itu. Ya. Itu semua dari Allah SWT. Ketika makanan itu kemudian dicerna, diedarkan oleh darah, dan dia memberi makan sebagaimana yang diharapkan, itu siapa yang ngatur itu? Bisa manusia mengatur itu? Tidak bisa dia ngatur itu. Kalau Allah enggak berkenan, itu makanan jadi madarat buat dia, jadi penyakit. Bukannya sehat, tambah sakit malah. Menimbulkan yang sebaliknya, bukan sebagaimana yang dia harapkan. Jadi fal walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa, ada huwa lagi di sini. Karena apa? Ada syubhat juga di sini. Wah, saya sembuh habis sama dokter itu, saya sembuh. Saya dipijit sama Pak Anu yang ahli pijit, sembuh saya, masya Allah. Atau diruqyah sama Ustaz Fulan yang ahli ruqyah, sembuh. Nah, itu juga Allah SWT. Dia hanya melakukan sebab saja, melakukan sebab. Dan karena Allah merestui cara-cara itu sebagai sebab, maka orang bisa sembuh dengan cara-cara itu. Seandainya Allah tidak pernah merestui ada satu cara pun untuk berobat, ya tidak ada penyakit yang ada obatnya. Semua orang bakal mati begitu dia sakit. Ya, makanya itu juga menunjukkan bahwa sejatinya yang menyembuhkan itu Allah. Jadi ketika orang sakit, kemudian dia tawakal mengharap kesembuhannya dari Allah, ada masuk kepada tauhid asma dan sifat, karena dia meyakini adanya sifat Allah yang bisa menyembuhkan di sini. Demikian juga ketika dia terjepit dalam kondisi bahaya, tidak ada yang bisa nolong dia, dia hanya minta kepada Allah. Ketika dia sudah bingung, dia harus kemana enggak tahu, dia hanya berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas kaitannya dengan asma dan sifat. Kama qala ta'ala, in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ini juga in kuntum amantum billahi fa'alaihi, alanya dulu disebutkan ya, fa'alaihi tawakkalu, baru fi'ilnya. Kembali menegaskan bahwasanya at-tawakkul itu khusus untuk Allah, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu rabbul masyriqaini wa rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Wakil, jadikanlah Allah sebagai wakil dalam segalanya. Nakirah, segalanya wakilkan sama Allah, mau perkara dunia mau perkara akhirat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan hal ini. Qala Imam Ahmad rahimahullah, at-tawakkulu 'amalul qalb. At-tawakkul itu termasuk bentuk amalan hati. Qala Ibnu Qayyim fi ma'na al-ayatil mutarjami biha, ketika menafsirkan ayat yang menjadi judul bab kita kali ini, Ibnu Qayyim mengatakan, fa ja'ala at-tawakkul 'ala Allah syartan fil iman, fadalla 'ala intifa'il imani 'inda intifa'i. Karena Allah mengatakan wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah, hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang beriman. Kalau itu kan syarat berarti. Kalau kalian beriman, tawakalnya hanya kepada Allah. Berarti kalau yang dipersyaratkan ini tidak terwujud, ya hasilnya enggak terwujud. Kalau dia masih belum bertawakal atau tawakalnya tidak murni kepada Allah, berarti dia belum beriman. Karena syaratnya orang beriman, tawakalnya ala Allah, hanya kepada Allah. Jelas ya? Jelas enggak? Jelas. Faja'ala dalil sihhatil Islam at-tawakkul wa kullama qawiya imanul 'abdi kana tawakkuluhu aqwa. Dan tawakal ini berbanding lurus dengan kekuatan iman. Makin kuat imannya, makin kuat tawakalnya. Ya. Makanya orang beriman itu tidak takut sama musuh. Artinya tidak takut sama musuh ini ketika sebab-sebab keimanan atau sebab-sebab manusiawi yang harusnya diwujudkan oleh seorang mukmin sudah dia lakukan, dia tidak takut lagi sama musuhnya. Sebagaimana ketika di Perang Ahzab itu, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu ketika ada satu orang, kalau enggak salah namanya Nu'aim bin Mas'ud Tsaqafi, yang berkata kepada kaum muslimin ini, innan nasa qad jama'u lakum, hey, orang-orang seluruh penduduk jazirah Arab ini sudah bersatu padu untuk menumpas kalian. Takut dong sama mereka. Takut-takutin gitu malah apa? Fazadahum imana. Tambah imannya sama Allah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang nolong kita. Dan dia sebaik-baik nolong. Ya. Karena apa? Karena banyaknya pasukan, kecanggihan alutsista hari ini, namanya alutsista apa itu alutsista? Nah, saking kerennya, antum nggak tahu singkatannya apa? Ah, alat utama sistem senjata alutsista, canggih alutsistanya. Ya, pasukan-pasukannya terlatih semua. Itu tidak menjadi kunci utama kemenangan yang diharapkan oleh seorang beriman. Tetap harapannya dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua bisa tidak berfungsi dan sudah terbukti. Sudah terbukti kok. Ketika ada maksiat yang mungkin sepele aja, itu bisa menyebabkan kaum muslimin terkena pukulan telak di perang Uhud. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika engkau kalian tertimpa musibah, padahal maksudnya kata banyaknya korban yang berjatuhan dari pihak kalian di perang Uhud, itulah musibah yang dimaksud. Padahal sebelum itu kalian telah menimpakan musibah kepada mereka dua kali lipat. Kalian bingung, kok kita bisa kalah ya? Dari mana kekalahan ini datangnya? Kalian bingung kan? Kok kita bisa kepukul pada? Kita kan kelompok yang benar. Kita kan hizbunya Rasulullah, hizbullah. Pembela-pembela Rasulullah. Kok kita bisa kena pukulan telak kayak gini? 70 orang syuhada. Rasulullah sampai luka wajahnya, patah gigi istrinya. Hamzah bin Abdul Muttalib dicincang sama musuhnya. Para pasukan pemanah 50-50-nya gugur semua. Bisa kita kayak gini ya? Anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Itu gara-gara kalian juga. Menang kalahnya kalian itu karena baik buruknya hubungan kalian dengan Allah. Bukan karena besarnya pasukan kalian. Perang Hunain dikasih pelajaran lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kastratukum falam tughni ankum syai'a. Pada waktu perang Hunain kalian merasa takjub, terheran-heran, wah kita banyak banget ya hari ini, 12.000 personel, belum pernah seumur-umur pasukan kaum muslimin sebesar itu jumlahnya. sampai ada yang mengatakan lan nughlabal yauma an qillah. Enggak mungkin hari ini kita kalah gara-gara jumlah kita yang sedikit. Enggak mungkin kalau kita sampai terkalahkan gara-gara jumlah kita lebih sedikit dibandingkan musuh. Apa kata Allah? Falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah yang besar itu tidak ada manfaatnya sedikit pun buat kalian. Wa dhaqat 'alaihimun 'alaikum wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Pada pukulan pertama itu bumi yang luas itu terasa sempit buat kalian. Bingung kalian mau lari kemana. Dan kalian pada lari kocar kacir semua pada pukulan pertamanya musuh. Baru setelah kalian sadar, wah ini tak takabur nih, ujub ini, nggak bisa ini. Kalian sadar, Rasulullah sampai teriak-teriak, ya lal muhajirin, ya lal ansor, dipanggil itu, muhajirin, ansor, kesini. Ya, lagi dihujani panah malah manggil-manggil. Tawakalnya sama Allah. Padahal gampang banget tuh kalau mau jadi sasaran panah musuh. Itu yang dicari-cari sama musuh. Mana komandannya? Komandannya teriak-teriak, sini, saya di sini, kalian di sini. Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib katanya. Akulah nabi yang tidak berdosa, aku putranya Abdul Muttalib. Mulai lagi. Mereka sadar kembali, ngumpul lagi sama Rasulullah. Ala kulli hal, sudah dibuktikan bahwa jumlah kekuatan senjata apapun itu tidak menjadi faktor penentu kemenangan. Yang menentukan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dha'afa al-iman dha'afa at-tawakkul. Seiring dengan lemahnya iman, lemah pula tawakalnya. Sehingga dia lebih berharap kepada bantuan, berharap kepada senjata yang dimiliki, berharap kepada pengalaman tempur yang lama, amunisi yang banyak. Misalnya dulu kita menang lawan Belanda pakai bambu runcing, betul nggak tuh sejarahnya? Belanda pakai sawah mesin, lawan pakai bambu runcing, menang juga itu akhirnya. Bukan bambu runcingnya sebetulnya, takbirnya itu loh. Kalau cuma bambu runcing gak ada takbir, insya Allah gak takut itu Belanda ngadepinnya. Tapi karena gelegar takbirnya itu yang buat Belanda ketakutan. Baik, sudah adzan ya, kita adzan dulu. Jadi lalu selatan. Berikutnya disebutkan di syarahnya, wallahu yajma'u baina at-tawakkuli wal ibadah wa baina at-tawakkul wal iman wa baina at-tawakkul wat taqwa wa baina at-tawakkul wal islam wa baina at-tawakkul wal hidayah. Dalam berbagai kesempatan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara tawakkul dengan ibadah, antara tawakal dengan iman. Maksudnya tawakal dikaitkan dengan ibadah, tawakal dikaitkan dengan keimanan seseorang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini tawakal digabung dengan iman. Ada kalanya tawakal digabung dengan takwa. Ada kalanya tawakal digabung dengan Islam, ya. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Iman dan Islam digabung dengan tawakal di sini. Ada karenanya juga tawakal digabung dengan hidayah. Ini menunjukkan fadhahara anna tawakkula aslun li jami' maqamatil imani wal ihsan. Menjadi cikal bakal setiap kedudukan-kedudukan yang bisa diraih oleh seseorang sebagai seorang mukmin. dia akan meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi itu modalnya adalah tawakal kepada Allah. Cikal bakalnya adalah dengan tawakal. Demikian juga amalan-amalan Islami, toharohnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, jihadnya, itu semua hanya bisa diraih kalau dia punya tawakal kepada Allah. Wa anna manzilatahu minha ka manzilatil jasadi minar ra's. Manzilah kedudukan tawakul, tawakal ya maksudnya, tawakulnya tawakal, kedudukan tawakal dari atau di mata Islam ini seperti kedudukan kepala untuk badan. Pusat pengaturannya kan di kepala tuh. Ya. Kepala hilang semua. Badan enggak ada fungsinya. Tangan hilang masih bisa hidup, kaki hilang masih, kepala hilang. Enggak mungkin dia bisa hidup. Fakadzalika la yaqumul imanu wa maqamatuhu wa a'maluhu illa 'ala sakit tawakkul. Jadi pilar-pilarnya yang menopang berdirinya iman, yang mendorong seseorang bisa mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam keimanan, itu semua berdiri pada at-tawakkul ini. Qala Syekhul Islam rahimahullah, "Wa ma raja ahadun makhluqan wa la tawakkala 'alaihi illa khaba dhannuhu fi." Tidaklah seseorang menggantungkan harapannya kepada suatu makhluk, oh manusia ataupun yang lainnya, wala tawakkala alaih, dan tidak pula seseorang itu bertumpu bertawakal kepada makhluk, illa khaba dhannuhu, melainkan makhluk ini akan membuat dugaannya meleset. Wah, diharap-harapkan ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Justru itu yang akan didapatkan. Ketika dia berharap kepada makhluk, dia akan mendapatkan sebaliknya. Fa innahu musyrik. Karena orang yang seperti itu adalah masuk kategori orang musyrik. Sedangkan Allah mengatakan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-thair aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Orang yang musyrik kepada Allah, yakni dengan menganggap selain Allah itu mampu mewujudkan segala harapannya yang sejatinya tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh Allah, maka statusnya orang yang musyrik ini adalah seperti orang yang jatuh dari langit, dari atas gitu, jatuh seperti orang dijatuhkan dari atas pesawat misalnya ya. Fatakhthafuhu at-thair, disambar dia oleh burung. Au tahwi bihi ar-rih, atau dihempaskan, diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Dia tidak bisa menentukan arah nasibnya, ini enggak bisa dia. Gentayangan enggak karuan. Saya ini mau kemana enggak jelas. Itu permisalan orang musyrik. Yang akan disebutkan seperti itu. Qala syari rahimahullah, qultu walakin at-tawakkul ala ghairillahi kisman. Hanya saja Syekh Abdul Rahman bin Hasan yang mensyarah kitab ini merinci ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah yang tadi barusan kita bacakan itu, siapa yang mengharapkan selain Allah pasti akan kecewa. Ini tawakal yang dimaksud di sini ini perlu dirinci, karena ada dua macam tawakal itu. Tawakal itu ada dua macam. Nah, rincian-rincian yang begini ini yang membedakan antara pembahasan ilmiah dengan pembahasan tidak ilmiah. Ilmiah itu kalau harus dirinci. Kalau tidak ada rincian ya enggak ada rincian. Kalau pembahasannya enggak ilmiah itu yang harusnya dirinci dia global kan. Yang tidak ada rinciannya malah dia rinci-rinci. Ngawur namanya itu. Terkait masalah tawakal itu ada dua, supaya kita enggak bingung. Kalau kita dapatkan ayat gini. Loh, ini berarti enggak benar tuh kemarin penjelasannya Ustaz itu. Bukan enggak benar, antum yang ngantuk. Enggak nyatet. Nah, pas ada rincian antum enggak nyatet. Jadi bingung. Ada dua tawakal gitu. Yang pertama, at-tawakkul fil umur allati la yaqdir 'alaiha illallah. Bertawakal dalam menghadapi perkara-perkara yang memang tidak mungkin itu bisa diselesaikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalladzina yatawakkaluna 'alal amwat wat tawaghit fi raja'i matalibihim min nasrin aw hifdzin aw rizqin aw syafa'ah. Seperti mereka-mereka yang mengharapkan entah yang diharapkan itu bentuknya pertolongan kek atau perlindungan atau rezeki atau syafaat, diharapkannya kepada tauhud-tauhud mereka, entah bentuk tauhudnya berhala, bentuk tauhudnya dukun, bentuk tauhudnya pemimpin yang zalim, bentuk tauhudnya syaitan ataupun apapun bentuk tauhudnya, orang yang ngajak supaya dirinya dikultuskan. Kalau mereka mengharapkan pertolongan, perlindungan, rezeki, syafaat dari hal-hal seperti itu, ya, maka fahada syirkun akbar. Tawakal yang seperti ini yang kalau sampai salah alamat, langsung pelakunya murtad keluar dari Islam, masuk dalam kubangan musyrik, syirik akbar. Ya. Seperti yang disebutkan oleh ayat wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-thayr aw tahwi bihir rih fi makanin sahiq. Karena yang bisa memberikan itu semua cuma Allah. An-nashr, kemenangan, al-hifdz, penjagaan, perlindungan sejati. Ya. Kemudian rezeki dan juga syafaat, ini contoh ya, bukan berarti hanya itu, enggak, ini contoh. Termasuk kesembuhan dari penyakit, contoh lainnya. Ya. Rezeki juga macam-macam, sembuh itu juga bentuk rezeki. Dapat anak, nikah sudah bertahun-tahun, enggak dikasih anak, segala macam usaha sudah ditempuh juga belum dapat anak. Suatu ketika dikasih anak sama Allah, Allah itu. Banyak lagi lah maksudnya. Aplikasinya banyak. Nah, ini contoh yang pertama. Memang tidak ada yang bisa secara hakiki untuk menyembuhkan. Nah, kalau orang mengklaim, oh bisa, itu kan asumsi dia. Asumsi dia itu gak bisa jadi dalil. Ya, sesuatu itu hanya bisa menjadi alasan kalau diterima dalam kacamata syariat. Atau memang secara ilmu pengetahuan terbukti ada hubungan sebab akibat. Kalau akibatnya ada, maka itu bisa dikategorikan sebagai cara. Sehingga orang ketika dia menempuh cara itu, berharap itu memberikan manfaat, itu tidak lantas dinyatakan sebagai musyrik. Tidak. Tapi ketika orang ini punya keyakinan, kepercayaan, dan kepercayaan ini gak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, gak bisa juga diterima secara dalil, ya ini batil, tidak ada manfaatnya itu. Itulah iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Alangkah banyaknya orang yang terjerumus dalam kepercayaannya, memiliki aliran kepercayaan. Kepercayaannya apa? Pokoknya saya percaya. Nah, ini ternyata enggak benar. Bukan pokoknya saya percaya. Kepercayaan itu ada kepercayaan yang tidak boleh dibenarkan, harus dianggap sebagai suatu kebatilan. Tidak peduli siapa yang punya kepercayaan itu, yang batil ya batil. Ya. Kita tidak disuruh menghormati kebatilan, kita disuruh menghargai yang pantas untuk dihargai. Kalau itu batil, ya kita harus katakan itu batil. Yang kedua, tawakkul fil asbabiz zahirah. Bertawakal terhadap yang memang sebab akibatnya itu nyata. Kaman yatawakkal ala amirin aw sultanin fima aqdarahu Allah taala alaih. Seperti orang yang menyerahkan urusannya itu kepada seorang amir, penguasa, sultan, pemerintah yang Allah mampukan dia untuk ngurusi terkait masalah itu. Contoh, dia diberi wewenang oleh Allah SWT untuk membelanjakan kas negara misalnya. Nah, kemudian diharapkan agar mendapatkan santunan. Dia mengharapkan santunannya itu bisa turun melalui tangannya si penguasa ini. Secara sebab akibat memang memang ada kaitan kan? Ada kaitan gitu. Audaf'in audaf'i adza wa nahwi dzalik fa huwa naw'u syirki asghar. Atau yang diharapkan itu adalah terhindarnya dari gangguan. Misalnya dia seorang bodyguard. Orang nyewa bodyguard. Bodyguardnya ahli kungfu, ahli silat. Punya ilmu kebal segala mungkin ya. Tapi enggak usah lah, kalau ilmu kebal kan syirik. Ini enggak punya ilmu kebal, dia kena senjata ya, ya luka. Tembak ya mati juga dia. Tapi dia pintar silat gitu. Nah, ketika di tengah jalan tahu-tahu dicegat, dia berharap dari bodyguardnya ini supaya si bodyguard ini dengan segala kemampuannya, kelihaian ilmu bela dirinya bisa melindungi orang ini dari bahaya musuh-musuhnya. Itu sebab akibatnya zahir kan? Zahir. Ada hubungan sebab akibat. Ini pun tidak lepas dari syirik. Cuman syiriknya syirik asghar. Ya, syirik asghar masuk salah satu bentuk syirik, syirik asghar. Sudah habis waktunya. Baik. Jadi satu paragraf lagi terkait dengan bentuk-bentuk syirik ada dua macam tadi. Ketika yang dia harapkan. Jadi ini masalahnya bukan yang dia maksud syirik asghar di sini bukan seseorang mengharapkan sesuatu dengan tetap meyakini bahwasanya Allah yang berkehendak, bukan ya. Tapi dia memang berkeyakinan dengan kemampuannya ini saya percaya sih, insyaallah saya akan aman gitu. Jadi ada harapan yang besar sekali kepada makhluk ini. Karena makhluk ini dianggap memiliki kemampuan-kemampuan yang setelah terbukti kemampuannya itu, dia punya harapan yang besar kepada makhluk, kepada selain Allah. Ini ada kaitannya dengan syirik, syirik asghar. Kalau dia mengharapnya 100% kepada makhluk dengan keyakinan tidak perlu ada campur tangan dari Allah, pasti dia bisa, ini syirik akbar. Enggak syirik asghar lagi, tapi masuk kepada syirik, syirik akbar. Wal wakalah al-ja'izah, wakil mewakilkan itu boleh. Ya, tapi definisinya bagaimana, kriterianya bagaimana? Hiya tawkilul insan fi fi'li ma yaqdir alaihi niyabatan anhu. Ya, ini kita mau mengangkat seseorang sebagai wakil untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri mampu melakukannya. Saya sebetulnya bisa, cuman saya wakilkan aja si Tuhan. Kamu aja deh yang ngurusin. Ya, tolong kamu yang belikan ini buat saya. Saya lagi capek. Ya, kalau dipaksa-paksain juga bisa gitu ya. Wakilkan untuk menjualkan sesuatu, diwakilkan untuk membelikan sesuatu, untuk ngurusin, untuk apa? Ini mubah hukumnya, jaiz. Lakin laisa lahu an ya'tamida alaihi fi husul ma wukila fi. Tapi walaupun itu dibolehkan, si yang mewakilkan ini tidak diperbolehkan untuk menumpukan keberhasilan itu pada wakilnya. Nah, boleh dia menggantungkan keberhasilan itu semata-mata pada wakilnya ini. Tidak. Bal yatawakkal 'ala Allah fi taysiri amrihi alladhi yatlubuhu bi nafsihi aw na'ibih. Tapi dia harus tetap berharap kepada Allah agar Allah memberi kemudahan baginya atau bagi wakilnya ini dalam mewujudkan apa yang dia harapkan. Jadi hatta dia sendiri tidak pakai orang lain, tidak pakai wakil, tetap dia harus berharap kepada Allah agar diberi kemudahan. Kalau dikasih kemudahan sama Allah tidak bisa juga. Mau hebatnya kayak apa ya tidak bisa. Jadi intinya harus ada keyakinan bahwa wakil ini itu semua hanya bagian dari sebab. Tapi musabbibul asbabnya itu Allah. musabbib, pencipta sebab ini dan yang berwenang mutlak untuk memberikan memberi pengaruh bagi masing-masing sebab sehingga dia bisa menimbulkan akibatnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum berkasih izin, maka sebab itu tidak akan menimbulkan akibat apapun. Jadi intinya di situ. Nanti kita cukupkan dulu, kita sambung setelah salat Isya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini dalil berikutnya terkait bab tawakal ini. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Al-munafiqun la yadkhul fi qulubihim syai'un min dzikrillah 'inda ada'i fara'idhihi." Orang-orang munafik itu tatkala mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah, itu tidak terbesit sedikit pun di hati mereka untuk ingat kepada Allah. Ya. Sembari mereka melaksanakan perintah Allah itu, mereka tidak ingat sedikit pun kepada Allah. Wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah. Dan mereka juga tidak percaya sedikit pun terhadap tanda-tanda kebesarannya Allah. Wala yatawakkaluna 'alallah. Dan mereka juga tidak pernah bertawakal kepada Allah. Wala yusallun idza ghabu. Dan mereka juga tidak akan menunaikan sholat kalau pas nggak ada yang lihat. Ya, kalau pas mereka tidak bersama-sama kaum mukminin, mereka di kalangan internal mereka nggak ada muslimnya, atau lagi bepergian, mereka nggak sholat. Wala yu'adduna zakat amwalihim. Mereka juga tidak membayar zakat. Fa akhbarallah annahum laysu bimu'minin. Maka Allah menjelaskan bahwa mereka ini sebetulnya bukanlah orang-orang yang beriman. Baru setelah itu Allah menjelaskan siapa terus orang yang beriman. Yang benar-benar beriman itu yang kayak apa? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman tidak lain tidak bukan adalah mereka yang bila Allah disebut maka bergetar hati mereka. Ingat, takut sama Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, karena ayat-ayat di sini adalah Al-Qur'an ya. Ayat Allah SWT dibacakan kepada mereka, karena mereka faham, maka akan bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing sifat munafik ini ada lawannya. Lawannya itulah sifatnya orang beriman. Yang pertama adalah senantiasa ingat kepada Allah. Jangankan pas ibadah, pas enggak ibadah aja kalau diingatkan Allah disebut ya ingat. Apalagi pas di tengah-tengah ibadah, ya jelas dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, karena dia memang percaya benar ini ancamannya Allah, ini benar-benar akan menjadi kenyataan, janjinya Allah juga akan benar-benar diwujudkan oleh Allah bagi yang memenuhi syarat tentunya ya, karena semua janji dan ancaman itu ada syarat-syaratnya. Bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Baik. Wa wajadul qalbi min Allah yastalzim al-qiyam bi fi'li ma amara bih wa tarki ma naha an. Wajilat qulubuhum. Kata-kata wajilat, al-wajal, rasa takut dalam hati mereka itu ada konsekuensinya, harus ada konsekuensinya. Kalau enggak ada konsekuensinya itu belum. belum punya rasa takut sama Allah. Konsekuensinya apa? Ya, dia akan tunaikan apa yang Allah perintahkan dan dia akan jauhi apa yang Allah larang. Itu bentuk orang yang punya rasa takut kepada Allah. Qala as-Suddi alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum huwa ar-rajul yuridu an yadhlim aw qala yahimma bi ma'siyah fayuqalu lahu ittaqillah ittaqillah fayajalu qalbuhu. Kata as-Suddi rahimahullah, aplikasi dari ayat ini alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum itu adalah misalnya ada seseorang yang dia hendak melakukan suatu perbuatan zalim, sudah bertekad dia mau berbuat zalim, terus dibilang ittaqillah, takutlah kamu sama Allah, takutlah kamu sama Allah, deg-degan dia langsung meratap, dia tinggalkan perbuatan yang hendak dia lakukan tadi itu. Ini namanya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Ayat ini dijadikan dalil oleh para sahabat dan para tabi'in serta generasi-generasi yang mengikuti mereka dari kalangan ahlus sunnah. Ayat ini maupun ayat-ayat yang senada ya, menjadi dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kan kita sering mendengar kan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Dalilnya apa? Salah satunya ayat ini. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apa yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang. Walaupun tidak ada secara khusus dalil yang menyebutkan imannya berkurang misalnya. Secara khusus anggap aja enggak ada lah. Tapi otomatis itu dalilnya dalil talazum. Dalil luzum ya, ini kalau bisa tambah pasti juga bisa kurang. Yang enggak bisa berkurang ya dia enggak boleh bertambah, stagnan. Dan ini sudah menjadi ijma'nya ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad menyebutkan bahwa beliau sudah ketemu dengan 1000 lebih ulama di barat dan timur, semuanya mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Wa qawluhu 'ala rabbihim tawakkalun ay ya'tamiduna 'alayhi biqulubihim, yakni mereka menggantungkan harapan hati mereka kepada Allah, menyerahkan urusan mereka kepadanya dan tidak berharap kepada selain Allah. Dan mereka tahu persis, yakin apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang belum Allah kehendaki ya tidak mungkin terjadi. Mau diusahakan kayak apapun, mau diupayakan dengan 1001 cara, kalau Allah belum kehendak, mereka yakin nggak akan terjadi. Jadi enak kerjanya itu enteng, nggak ada beban gitu loh. Nggak ada beban. Nah Allah belum kehendak gimana? Saya sudah berusaha. Allah belum kehendak. Buat apa stres? Ya, buat apa stres? Wa fil ayah wasful mu'minina haqqan bi thalathi maqamat min maqamatil ihsan. Dalam ayat ini ada 3 kedudukan, di antara kedudukan atau peringkat-peringkat ihsan yang menjadi sifatnya kaum mukminin. Yaitu yang pertama al-khauf, maqamul khauf, peringkat takut. Yang kedua adalah ziyadatul iman, bertambahnya keimanan. Dan yang ketiga adalah at-tawakkul alallahi wahda, hanya bertawakal kepada Allah. Jadi ada 3 sifat orang beriman yang ini merupakan bagian dari maqamatul iman: khauf, ziyadatul iman, dan at-tawakkul alallahi wahdah. Wa hadhihi al-maqamat taqtadi kamal al-iman wa husul a'malihi al-batinah wadh-dhahirah. Keberadaan ketiga sifat ini, khauf, ziyadatul iman, dan tawakal hanya kepada Allah ini berkonsekuensi melahirnya amalan-amalan yang batin maupun zahir. Dan kalau itu terwujud, imannya akan sempurna. Jadi kalau amal ini belum kelihatan, amal zahirnya enggak kelihatan, batinnya enggak kelihatan, dia berarti dia belum punya sifat-sifat itu. Belum ada rasa takutnya. Belum bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Dan belum ada tawakalnya sama Allah. Atau minim banget gitu ya. Sesuai dengan sedikitnya bukti empiris yang berhasil dia wujudkan, maka sebanding dengan itulah kualitas imannya dia. Misalu dzalik as-shalah. Contohnya salat. Faman aqama as-shalah wa hafadha 'alaiha. Barang siapa benar-benar mendirikan salat dengan syarat-syaratnya dia perhatikan benar. Rukun-rukunnya dia perhatikan benar. Wajib-wajibnya minimal 3 ini ya. Dan pembatalnya semua dia pantang. Wa hafadha 'alaiha, dan dia berusaha menjaga kualitas salatnya ini. Selalu dijaga. Enggak cuma sekali-sekali kayak gitu, enggak. Setiap sholat dia perhatikan masalah toharohnya, syarat-syarat sholat yang lainnya, rukunnya, wajibnya. Wa adda zakah kama amarahu Allah. Dia juga membayarkan zakatnya, zakat malnya sesuai dengan perintah Allah. Istalzama dzalik al-amal bima yaqdir alaihi minal wajibat wa tarka jami' al-muharramat. Kalau orang benar-benar menjaga sholatnya dan benar-benar bayar zakat, ini harus ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dia harus siap untuk mengamalkan semua perintah, semua kewajiban-kewajiban agama. Dia harus benar-benar menjaga kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Dan sebaliknya, otomatis dia akan jauh dari hal-hal yang diharamkan. Paham kaitannya di sini. Kalau dia masih teledor dalam masalah kewajiban atau masih suka melanggar sesuatu yang diharamkan, masih juga dia doyan, berarti sholatnya tidak beres, zakatnya juga belum tertunaikan dengan benar. Kalau dia benar-benar iqamatus sholah dan bayar zakat, harusnya tidak kayak gitu. Kama qala ta'ala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Sehingga salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau masih belum mencegah, ya berarti salatnya masih ada sesuatu yang tidak beres di situ. Salat macam mana yang selama ini dia lakukan? Yang kayak apa? Salat dalam kualitas tertentu yang bisa seperti itu. Alladzina hum ala salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk yang kayak apa? Ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu apa namanya? Illa 'alal khashiin alladziina hum alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang yang perintah untuk salat itu akan berat, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu maksudnya adalah dia senantiasa yakin. Yadhunnun di sini dhon, di sini bermakna yalak, bermakna yakin. Ya, dhon dalam ayat ini artinya yakin. Alladziina yadhunnun, bukan mereka menduga akan ketemu dengan Allah. Bukan cuma dugaan tapi keyakinan di sini. Jadi dzan kadang-kadang bermakna yakin, contohnya pada ayat ini. Dan mereka akan dikembalikan kepada Allah karena mereka yakin bakal ketemu sama Allah. Mereka akan persiapkan, saya harus ngomong apa nanti kalau ditanya sama Allah. Itu. Nah, salatnya orang-orang yang khusyuk, yang khusyuknya kayak gitulah yang akan menjadikan dia ini jauh dari perbuatan haram dan senantiasa menunaikan kewajiban. Kalau masih ada yang bolong-bolong, berarti sholatnya tidak beres. Kalau sholatnya tidak beres, berarti tidak khusyuk. Berarti tidak khusyuk, berarti dia tidak bulat keyakinannya kepada Allah. Banyak lalainya. walaupun sholat, tapi ingatnya cuma takbir dan salam. Itu yang cuma dia ingat. Duh, tadi saya takbir, sekarang sudah salam imamnya. Ya, hanya sebatas itu saja nanti yang akan berpengaruh pada dirinya. Ya, kalau dalam keadaan sholat dia tidak ingat sama Allah, kapan ingatnya sama Allah? Takbir loh, itu dia tidak ingat sama Allah. Terus ingatnya sama Allah kapan? Bagaimana dia akan ingat ketika di luar ibadah? Taib, mungkin kita cukupkan dulu. Masih ada dua halaman. Lanjut apa cukup ya? Taib, ini kita cukupkan dulu ya. Kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah. Allah Ta'ala alam. Kayak gak ada pertanyaan nih. Pertanyaan tertulis gak ada. Ada yang mau tanya langsung? Nah, assalamualaikum. Jadi buat pengiring tidur gitu ya, ngindung-ngindung. Itu siapa yang dikitukkan? Anak kecil atau orang sudah besar? Ya, sampai kapan mau kayak gitu terus? Itu pertanyaannya juga harus jawab juga gitu. Kalau dia mantan atau orang habis kecanduan berat sama musik, ya proses untuk peralihan saya akan ganti dengan Al-Quran. Oke, tapi sampai kapan? Kalau seterusnya Al-Quran cuma buat ngindung-ngindung, nah ini error nih orang ya. Jadi gak ada fungsi lain dong. Gak ada penghargaan yang lebih terhadap kalamullah seperti ini. Dibaca hanya sebagai pengantar tidur. Alangkah remehnya kalamullah kalau hanya diperlakukan seperti itu. Ya, harus ya, ini wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Wa innahu ladzikr ila syarafun laka wa liqaumik. Quran ini adalah sesuatu yang memberikan kita ini kemuliaan. Jadi kita harus muliakan dia. Kalaulah para ulama melarang kaligrafi dipajang di dinding-dinding, karena Al-Quran bukan buat itu, bukan buat pajangan. Ya, maka kalau cuma buat pengantar tidur, ini juga tidak memposisikan Al-Quran yang itu adalah kalamullah pada posisi yang semestinya. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Karena khawatir termasuk dalam ayat ini, ya, perbuatan-perbuatan yang masuk kategori tidak menempatkan Allah pada tempat yang semestinya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Jadi menghormati Al-Quran, mencintai Al-Quran itu harus pakai ilmu. Ada orang yang saking cintanya sama Al-Quran jadi kencimat. Enggak benar. Ya, bukan kayak gitu. Ditulis di dinding-dinding dia. Dihiasilah masjid itu keliling pakai ayat kursi. Ya, kubah-kubahnya bukan cara itu. Bukan dengan cara seperti itu. Ya, nyetak mushaf, diindah-indahkan, kasih hiasan, ornamen dan lain sebagainya, tapi tidak pernah diamalkan kandungannya. Apa faedahnya? Al-Quran enggak diturunkan buat momen seperti itu, enggak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab yang agung, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh dengan berkah. Bagaimana berkahnya supaya pindah? Gosok-gosokkan di muka gitu. Nah, potong-potong, dijus, diminum airnya. Sakit perut antum kalau kayak gitu. Bukan dapat berkah. Lihat dapur ayat. Kamu dapat berkah tak dapur ayat-ayatnya. Itu antum dapat berkah yang banyak dari situ. Baca. ya paling tidak berusahalah. Kalau belum bisa, ya berusaha. Jangan hanya mandek di situ, gitu maksudnya. Memang lebih baik, jelas lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan musik. Tapi jangan hanya dijadikan pengantar tidur. Kalau untuk anak-anak, ya lebih longgar ya. Artinya kita berharap kalau dia ini sering mendengar lantunan ayat ini, dia akan hafal suatu saat. Ketika dia sudah hafal, baru diajari ini maknanya gini loh nak, gini, gini, gini. Karena menghafal itu harusnya menjadi wasilah, bukan menjadi ghaya, bukan menjadi tujuan akhir. Keliru kalau tujuan akhirnya adalah hafal Quran. Pokoknya saya kepengen anak saya hafal Quran. Bagus, tapi jangan berhenti di situ. Kalau itu tujuan, sudah hafal, sudah selesai. Belum, coba bilang sudah selesai. Belum selesai itu. Justru nanti lebih berat tanggung jawabnya dia. Kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran, padahal dia sudah hafal. Nah, jadi jangan dirubah. Yang wasilah tetap jadikan sebagai wasilah, yang tujuan tetap jadi tujuan. Tayyib. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga, dan semoga majlis ilmu ini selalu diberkahi Allah Azza wa Jalla. Amin. Wa iyyakum. Bagaimana cara mengurusi atau mengatasi futur yang sering terjadi, Ustaz? Dan bagaimana sikap kita ketika sedang futur? Sudah dijelaskan sama Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau enggak salah di Sunan At-Tirmidzi. Inna likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu mesti ada masa-masa semangatnya. Dan sesuatu yang memiliki puncak-puncaknya, semangat-semangatnya, pasti ada kendor-kendornya juga. Kalau bisa semangat ya bisa kendor. Itu sudah otomatis itu. Faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulihi faqad naja, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Solusinya kalau pas lagi kendor, ya tetap dia kembalinya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kembali kepada yang lain. Ya kendor-kendor boleh, kendor memang wajar, manusia itu kendor, pasang surut, iman juga pasang surut kan. Tapi ketika lagi surut itu jangan sampai meninggalkan yang wajib. Yang sunnah tidak diamalkan dulu, tidak apa-apa, tidak akan ada ancaman apa-apa gitu loh. Yang hukumnya sunnah maksudnya ya. Tapi yang itu merupakan fardhu, kewajiban, ini jangan sampai ditinggalkan. Demikian pula terkait dengan larangan, jangan sampai yang haram dilanggar. Yang makruh dilanggar ketika lagi surut imannya, ya sudah, namanya lagi melemah imannya, insya Allah tidak berakibat adanya hukuman di akhirat, karena hukumnya masih sebatas makruh. Tapi kalau sampai yang haram pun dia langgar, nah ini bahaya. Tuh, jadi ya ketika futur usahakan jangan sampai terus yang wajib-wajib dia lepas, yang haram-haram dia terjang. Ini celaka ini. Celaka karena boleh jadi ketika itulah dia dijemput ajalnya, atau ada ajalnya datang menjemput sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Solusi lainnya, antum berteman dengan orang-orang yang tidak futur. Jangan sudah futur bikin grup WhatsApp sendiri. Grupnya orang-orang futur, tambah futur deh. Ya, kalau futur tuh jauhi teman-teman yang kayak gitu. Berteman dengan orang-orang yang semangat. Ketika sholat kita lupa, ketika sedang sujud ternyata baru satu kali dan kita baru menyadari ketika selesai sholat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah sujud sahwi sebagaimana ketika kita lupa rakaat sholat? Tergantung ya, ingatnya itu sudah beberapa saat, relatif sudah agak lama setelah dia salam, ataukah segera dia ingat. Ketika dia segera mengingat bahwa masih ada rukun, kan sujud itu kan rukun maksudnya, itu rukun itu sujud itu. Kalau rukun itu ketinggalan, maka rokaat itu dianggap cancel. Satu rokaat itu dianggap cancel. Jadi kurang satu rokaat. segera antum takbir lagi karena sudah salam, takbir lagi, takbiratul ihram, baca al-fatihah lagi, terus rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud yang pertama, duduk dengan sujud, kemudian sujud yang kedua, setelah itu tahiyat akhir langsung. Ya. Sebelum salam sujud sahwi atau setelah salam sujud sahwi, dua-duanya boleh. Itu kalau jeda waktunya tidak jauh. Tapi kalau jeda waktunya sudah agak jauh, misalnya 5 menit kemudian dia baru ingat, 10 menit kemudian dia baru ingat, ulangi dari awal. Harus diulangi dari awal. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW kama fi sahihain habis sholat duhur, sholat duhurnya 2 rakaat. Setelah sholat duhur beliau berbalik menghadap makmum dengan raut muka seperti orang marah. Sahabat-sahabat tidak ada yang berani menegur, kecuali satu orang di antara mereka yang dikenal dengan istilah Dzul Yadain. Qal ya Rasulullah, aku siratis sholah am sahauta? Sholatnya dikosor ataukah kamunya lupa ya Rasulullah? Biasanya duhur 4 rakaat sudah jadi 2 rakaat, dikosor tak sholatnya? Atau kamu lupa? Qal lam tuksar wa lam asra. Tidak dikosor dan saya enggak lupa. Masih yakin Rasulullah enggak lupa. Qal bal qad sahauta ya Rasulullah. Oh, kamu lupa kalau gitu ya Rasulullah. Nah, mulai ragu Rasulullah. Tanya sama sahabat-sahabat yang lain. Akama qala dzul yadain? Benar nih kata dia, saya lupa. Iya betul ya Rasulullah, engkau lupa. Dialog ini kan segera terjadi, tidak ada jeda yang lama. Langsung Nabi SAW nambah lagi 2 rakaat. Taib, berarti sudah selesai kajiannya. Ini ada sabotase kayaknya. Ketika kita mendengarkan Al-Quran dan kita tidak bergetar hatinya karena belum tahu lebih dalam mengenai arti dan maksudnya, apakah kita termasuk golongan munafik? Tidak harus begitu ya. Tapi ada sesuatu yang bisa dia nikmati enggak dari bacaan Al-Quran ini? Kalau masih ada, yaitu masih ada keimanan, merasa nyaman mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu termasuk bergetar. Ya, getar itu kan juga relatif juga ya. Kalau energinya besar ya dia getar. Tapi kalau karena awam banget, gak ngerti sama sekali, ya dia juga gak bisa menikmati lebih dari yang mampu. Apalagi sudah gitu bacaan imamnya juga suaranya falas sekalian, ya susah dia. Ya ada sebab-sebabnya memang ya. Sebab-sebab khusyuk itu ada. Pertama dia Al-Quran dibaca dengan kondisi dalam waktu-waktu tertentu seperti di tengah malam. Inna nasyiatal layli hiya asyadu waqa'ah. Ya. Lebih mengesankan baca Al-Quran di tengah malam itu lebih berkesan, hening dibandingkan dengan di siang hari di tengah hiruk pikuk manusia. Nah, ini kurang kondusif waktunya. Kemudian juga mendengarkan bacaan orang lain yang tartil. Seperti Rasulullah SAW pernah minta kepada Ibnu Mas'ud supaya dibacakan Al-Quran. Loh, ya Rasulullah, masa saya bacakan Quran ini kepadamu padahal Quran turunnya kepadamu? Ya, saya ingin dengar dari orang lain. Dibacakanlah surat Al-Maidah atau Al-Imran itu atau An-Nisa. Pokoknya sampai kira-kira 40-an ayat, pas ada ayat yang menyentuh, hasbuk, cukup, dilihat berlinang air mata Rasulullah. Rasulullah pernah memuji Ibnu Mas'ud ini dengan mengatakan, siapa yang ingin baca Quran dengan lantunan yang merdu seperti saat Quran itu diturunkan, baru turun fresh, fal yaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abid, maka ikutilah cara bacanya Ibnu Mas'ud ini. Jadi itu memang salah satu sebab orang bisa menghayati Al-Qur'an. Makanya warattilil Qur'ana tartila, tartil itu pelan-pelan. Ha setiap hurufnya kita berikan. Kha ya kha. Ha ya ha. Ha ya ha. Shin ya shin, diberikan setiap hak hurufnya ini, hak panjang pendeknya, waqaf wal ibtidaknya, diberikan itu tartil namanya. Kalau perlu ayat-ayat yang menyentuh itu diulang-ulang, termasuk itu cara kita menghayati bacaan Al-Quran. Ketika ayat itu diulang, dia akan pasti akan dongeng, kenapa kok diulangi lagi sama imamnya ini? Pasti ada sesuatu yang perlu kita renungi. Nah, tapi kalau imamnya juga pokoknya tujuannya bisa cepat-cepat khatam, ya repot. Ibnu Mas'ud mengatakan la yakunu hammu ahadikum akhir suar. Jangan kalian itu terobsesi untuk mencapai akhir surat terus. Tiap baca Quran pokoknya saya harus segera selesaikan surat ini. Jangan itu tujuannya. Kalau punya ambisi jangan cuma ambisi menghatamkan juga. Lakin qifu inda ajaibihi wahriku bihal qulub. Tapi renungilah, berhentilah ketika mendapatkan ayat-ayat yang ajaib dalam Al-Quran ini. Ini butuh ilmu lain. Ya harus ngertilah apa yang dibaca. Kalau tidak ngerti gimana? Belajar. Obat orang tidak ngerti itu belajar. Tidak ada orang tidak ngerti terus tahu-tahu bisa ngerti. Sulapan tidak ada. Ya belajar. Tapi Ustaz sudah tua. Bagus. Sebenarnya sudah tua tidak belajar. Bagus, tua masih punya semangat untuk belajar. Ahsan. Jadi kifu inda ajaibih wahariku biar gerakkan hati ini untuk mengikuti itu. Bagaimana sikap kita sebagai tenaga kesehatan atau dokter dalam memberikan edukasi kepada pasien sekaligus berdakwah bahwa kesembuhan bukan dari kita atau cocoknya obat, tapi semata-mata dari Allah. Ya disampaikan aja, apa susahnya? Sampaikan kepada pasien, yang menyembuhkan itu Allah. Saya hanya ngobati, mencarikan kombinasi dari zat-zat kimia yang biasanya berdasarkan hukum sebab akibat. Bilang gitu aja gak apa-apa. Itu akan bisa menimbulkan akibat yang diharapkan berdasarkan apa farmakologi ya. Mana Sabil? Tahu gak Bil? Hah? Betul ya? Ilmu farmakologi. Nek salah antum bilang salah loh, jangan pakai bohong. Jadi secara farmasi zat ini itu punya pengaruh gini kan antum diajarnya kan gitu loh, zat ini pengaruhnya begini. Jadi kalau orang sakitnya gini, wah kita harus cari kan zat-zat yang punya pengaruh-pengaruh yang kira-kira berlawanan dengan apa yang sekarang sedang dia rasakan. Ya, itu kan cuma sebatas itu kemampuan dokter. Tapi apakah ini bakal berpengaruh seperti itu? Nah itulah yang namanya kesembuhan, bukan dokter. Buktinya Sabil masih pakai kacamata sampai sekarang. Kalau dia bisa nyembuhkan dirinya sendiri, dia akan lepas tuh kacamata. Mungkin dokter yang suka ngoperasi lasik juga masih pakai kacamata juga. Ya namanya kesembuhan itu biadillah. Ibnu Sina juga matinya sakit. Yang dibilang bapaknya para dokter matinya sakit juga itu, sakit perut atau sakit apa itu. Jadi sampaikan aja dengan pemahaman seperti itu. Sedangkan pemahaman orang tentang tawakal di kalangan masyarakat masih berbeda-beda. Ya, kan antum sudah ngaji toh. Jelaskan aja tawakal itu artinya kita berusaha mewujudkan apa yang ingin kita harapkan itu terwujud dengan melakukan sebab-sebabnya. Misalnya orang sakit. Ya, sakit ini kan macam-macam penyebabnya. Maksudnya yang memicu terjadinya sakit itu macam-macam. Harapannya bisa sembuh. Ya kalau sakitnya karena telat-telat makan, ya usahakan jangan telat makan. Setelah itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak lagi memunculkan rasa sakit itu. Tetap tawakalnya kepada Allah, dan tawakal itu tidak menafikan usaha seseorang, tidak. Karena Allah menyuruh kita untuk berusaha, ya kita berusaha. Sekedar karena melaksanakan perintah Allah. Tapi tetap kita tidak boleh meyakini bahwa keberhasilan itu semata-mata karena usaha. Bukan. Ini yang enggak boleh terjadi. Baik. Dan ternyata memang realitanya begitu. Realitanya itu ada faktor X selalu. X itu bahasa saya, artinya kehendak Allah. Realitanya seperti itu. Ada kehendak Allah yang ini di atas kehendak siapapun. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Jadi tawakal itu adalah kita sudah kita ikuti sunnatullahnya bagaimana sih aturannya. Kalau orang mau sehat, ya jaga makannya, makan yang baik-baik, kemudian jangan berlebihan, kemudian istirahat cukup, ya sudah diikuti aja sunnah. Tapi tetap harapan untuk sehat itu hanya kita gantungkan kepada Allah. Nah, yang terakhir, termasuk dosa besar atau dosa kecil seorang laki-laki hatta yang sudah nikah mengumbar pandangannya terhadap para wanita, baik di jalanan maupun terhadap foto-foto di medsos. Bagaimana menurut antum? Besar apa kecil? Ayo, siapa yang bilang kecil? Ya, yeah. Bisa besar, bisa kecil. Tapi kalau dibilang mengumbar di sini jatuhnya besar. Karena apa? Mengumbar itu identik dengan bolak-balik. Ya, bukan enggak sengaja, enggak. Tapi ada kesengajaan di situ. Emang dia tidak menundukkan. Nah, ini pokoknya kaidahnya dosa kecil itu kalau diulang-ulang jadinya besar. Nah, kalau enggak salah Ibnu Abbas yang bilang, "La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar." Tidak ada ceritanya dosa kecil kalau terus-terusan jadinya besar. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, minta ampun. Jadi ini yang anak pahami dari pertanyaan ini adalah itu sudah jadi kebiasaan di medsos, di jalan, di mana minta nasihatnya, ya segera menikah. Mungkin penyakitnya karena dia tidak menikah, tidak punya saluran yang halal, syahwatnya besar, puasa juga enggak, akhirnya tersalurkan dengan cara-cara yang haram. Banyak faktor ya, bisa Pak, karena dia tidak menikah atau karena dia tinggal di lingkungan yang penuh dengan fitnah syahwat. Lingkungan kampus, lingkungan apa, pusat-pusat perbelanjaan misalnya, ya, banyak orang mengumbar auratnya di situ. Dia tidak punya pelampiasan yang halal dan dia tidak tersibukkan dengan sesuatu. Nah, banyak waktu luang ini juga pemicu. Coba kalau dia itu sibuk, tidak ya, sempat dia gitu-gitu. Tapi karena tidak ada kesibukan, pengangguran, ya, itu akhirnya waktunya terbuang untuk hal-hal yang begitu-begitu. Di samping itu juga karena lemahnya iman, ya, nikmatnya sehingga disalahgunakan nikmat matanya, lupa kalau ada ayat, ya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ya. Al-yawma tublas sarair. Sama lahum min quwwatin wa la. Pada hari dibongkar semua rahasia-rahasia yang tersembunyi. Mungkin tidak ada orang tahu, tapi Allah tahu. Dan kita akan disuruh mengakui satu persatu. Pada hari ini, di tempat ini kamu berbuat begini, betul? Dia akan tunduk malu, betul ya Allah. Ya kalau cuma habis itu masih enak, itu hisab bani yasir. Tapi kalau ditanya kenapa, wah alamat. Sudah ada pertanyaan kenapa, itu alamat. Nah, kita kan tidak bisa menjamin ditanya kenapa kamu kok tetap nonton ngumbar pandangan. Bisa menjamin tidak akan ditanya? Tidak bisa. Jangan ambil risiko. Ya, jangan ambil risiko, segera taubat, sesali perbuatan-perbuatan itu. Ya, kalau perlu tukar HP-nya dengan HP jadul. Ya, biar kontak dengan medsosnya sudah. Apa sih saya manfaatnya apa? Kalau dia punya kegiatan dakwah yang sangat bermanfaat, ia mungkin masih bisa ngimbangi. Kalau tidak ada apa-apa, ya sudah, itu ditutup aja. Saluran-saluran yang bisa disalahgunakan itu kita ganti. enggak harus dibanting, enggak jual enggak apa-apa, ganti dengan HP jadul yang enggak bisa dibuat sosmed-sosmedan. Wallahu taala alam, sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.